Terlebih lagi, tidak kita ragukan perhatian dan bagaimana kesungguhan beliau terhadap keadaan kaum muslimin. Terhadap keadaan salafiyin secara khusus. Sehingga beliau adalah dari seorang alim ulama yang kita dapati di zaman ini yang sangat banyak sekali memberikan arahan, memberikan bimbingan. Dan sangat perhatian dan serius sekali terhadap kaum muslimin dan anak-anaknya salafiyin, agar mereka berjalan beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka selalu berpegang dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih, atau dengan berpegang dengan manhaj salafus salih. Maka tepatnya di hari yang pertama, di hari Idul Fitri al-Mubarak tahun 1441 Hijriah yang baru sepekan kemarin, beliau menyampaikan sebuah nasihat yang tentunya amat baik bagi kita untuk mendengarkannya dan merenunginya sebagai sebuah bimbingan bagi kita semuanya untuk berjalan, beragama di hari-hari setelahnya. Karena sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang menasihatkan kepada ketakwaan, menasihatkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, berjalan di atas agama Allah, berpegang dengannya sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita dapati dari wasiat beliau demikian. Tetapi tentunya kita akan baca, mudah-mudahan memberikan pertama tambahan ilmu bagi kita, menambah iman dan takwa kita, dan tentunya untuk selalu kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan nasihat ini dari rumah beliau dan disebarkan melalui media sehingga media dakwah salafiyah atau media-media yang dimiliki untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan dari nasihat tersebut. Sehingga sampailah nasihat ini kepada kita semuanya yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan usia yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan keistiqomahan dan sabat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Amma ba'du, fa inni usi nafsi وسائر المسلمين بتقوى الله تبارك وتعالى والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح. Setelah beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk beliau, maka beliau kemudian mengatakan, amma ba'du, maka saya nasihatkan, saya wasiatkan diri saya, dan saya wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas manhaj as-salafus salih. Fil aqaid wal ibadat wal muamalat fi kulli sa'iri syu'unil hayati, baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah ibadah-ibadah, demikian muamalat dalam seluruh keadaan dan perkara-perkara kehidupan mereka. Wa as'allah ayu'allifa baina qulubihim wa ayyajma'ahum alal haqqi. Dan saya meminta kepada Allah agar Allah melembutkan kalbu mereka, kaum muslimin, dan mempersatukan mereka di atas al-haq, kebenaran. Wa ayyub'ida anhum nadhaghas syaitan, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan mereka dari gangguan dan dari godaan dan penyesatan syaitan. Wa ayyakfiyahum syarrul fitan ma zahara minha wa ma batan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan mereka dan menyelamatkan mereka. Dari segala kejelekan fitnah, baik itu yang tampak, dari segala kejelekan fitnah ataupun kerusakan-kerusakan, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Inna Rabbana la sami'u du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengabulkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga selawat Allah tercurahkan selalu kepada nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan keselamatan bagi mereka semuanya. Juga Syekh mewasiatkan setelah itu untuk menyampaikan salam beliau kepada semuanya. Awsa Syekh bitabligi salamihi lil jami'. Alaihi warahmatullah wabarakatuh. Dan kita sampaikan pula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keselamatan, keberkahan dan rahmah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian yang kita dapatkan dalam nasihat beliau. Maka tentunya kita sebagai seorang yang selalu berupaya mengambil faedah dan manfaat dari nasihat beliau, maka kita dapati pertama, agar kita semua bersama-sama untuk selalu bertakwa dan untuk selalu menjaga ketakwaan kita. Demikian untuk menambah ketakwaan tersebut. Karena faqad fazal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang selamat. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat takwa inilah nasihat yang pertama yang Allah nasihatkan dan Rasulullah menasihatkannya. Demikian nasihat dari hamba-hamba yang saleh. Kepada siapapun. Kepada diri kita pribadi. Dan kepada siapa saja untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya diinginkan dengan makna takwa tersebut, kita berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan berupaya dan berusaha meraih ketaatan tersebut dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat kemampuan kita, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan apa yang dimurkai oleh Allah, sehingga dengannya kita selamat dari murka Allah, dari iqab Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin kalau mencermati dengan sebenar-benarnya ketakwaan atau makna dan hakikat ketakwaan, maka dia akan mendapatkan makna yang mencukupi baginya dan bagi semuanya. Karena itulah dikedepankan nasihat takwa sebagaimana disampaikan di sini. Puasa yang kita kerjakan juga tidak luput daripada realisasinya ketakwaan. Puasa yang kita kerjakan atau siam yang kita kerjakan sebulan penuh sebelumnya merupakan dari realisasian ketakwaan. Dan agar kita meraih ketakwaan, demikian hari raya yang kita bersuka cita dengannya juga dalam rangka realisasian ketakwaan. Maka dalam kehidupan kita kita dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsama kun. Ketika beliau menasihatkan kepada salah seorang sahabatnya dan untuk semuanya untuk bertakwa saja dimanapun engkau berada dan dalam keadaan apapun keadaanmu. Kemudian beliau menasihatkan yang kedua untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena kitabullah, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah adalah dua pegangan dan sandaran yang asasi bagi kaum muslimin. Kapan mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, berarti mereka telah berpegang dengan agama Allah. Mereka tidak akan tersesatkan. Mereka tidak akan tersimpangkan. Tapi mereka adalah orang yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang selamat, dan mereka orang-orang yang berada di atas as-sabat. Karena itu didapati dari wasiat-wasiat as-salihin, yang lainnya pun demikian, untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini kewajiban bagi kita semua, karena tidak mungkin kita berpegang dengan selain keduanya, atau tidak mungkin kita mengambil yang lainnya dan meninggalkan keduanya. Kapan kita mengambil selainnya, maka kita akan tersesatkan jalannya wal'iyadhu billah, bahkan tersesatkan agamanya. Karena itu dikatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kitabullah dan sunnah Rasulullah, yang kalian tidak akan tersesatkan selama-lamanya kalau kalian berpegang dengannya. Berpegang dengan kitabullah tentunya tidak bisa dipisahkan dengan berpegang dengan sunnah Rasulullah. Demikian berpegang dengan sunnah Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan berpegang dengan kitabullah. Karena kedua-duanya adalah wahyu Allah, yang wajib kita berpegang dengan keduanya. Bahkan sunnah datang menerangkan kitabullah. Sehingga tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang tersesatkan jalannya, hanya mencukupkan dengan kitabullah, tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah, maka mereka pun tersesatkan jalannya. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, berjalan di atas manhaj as-salafus salih. Dalam berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sebelumnya, tentunya kitabullah dan sunnah Rasulullah ini yang merupakan wahyu Allah tidak mungkin dijalani dengan pemahaman kita sendiri, dengan pandangan kita sendiri. Tetapi kitabullah dan sunnah Rasulullah itu tentunya dipahami dengan manhaj as-salafus salih, dipahami dengan pemahaman as-salafus salih, sehingga itu dalam beragama, di dalam berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, kita berjalan di atas apa yang dijalani oleh as-salafus salih. Karena mereka lah orang-orang yang selamat, orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah, dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah dipersaksikan oleh manusia tentang kebenaran dan tentang lurusnya jalan mereka. Karena berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita untuk selalu berpegang dengan manhaj mereka, berjalan di atas manhaj mereka. Karena realisasian sebenar-benarnya agama dengan apa yang dijalani oleh mereka. Wasair ala manhajis salafis salih. Kalau di sana ada yang mengatakan berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, tetapi ternyata menyelisih apa yang didapati dari manhaj, jalan yang dijalani, metode beragama, pemahaman agama yang dijalani oleh salafus saleh, maka berpegangnya mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah tentunya telah salah dan telah menyimpang. Karena tidak mungkin kitabullah dan sunnah Rasulullah yang datang sebagai wahyu lantas kita pahami kita pandang dengan pemandangan pendapat-pendapat kita, pemahaman-pemahaman kita. Sementara telah ada dari as-salafus saleh yang menjalaninya dan lurus dan mendapatkan rekomendasi. Karena itu dikatakan walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka yang mengikuti salafus saleh ini dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka tidak mungkin mereka yang tidak mengikuti as-salafus saleh mendapatkan keridhaan. Karena yang diridhai oleh Allah hanyalah mereka yang mengikuti as-salafus saleh, manhaj mereka, cara beragama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Karena itu beliau menyampaikan pula, berjalan di atas manhaj salafus saleh dalam semua hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam seluruh perkara-perkara kehidupan kita yang kita dituntut oleh agama Allah berjalan di atasnya, berjalan di atas agama ini dalam perkara-perkara tersebut sehingga tidak dipilah dan dipilih, tidak dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi bagi kita menjalankannya seluruhnya sesempurna mungkin dan tentunya sekuat kemampuan kita sehingga baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah kita didapati atau yang lainnya dari perkara-perkara yang dibimbing kita oleh agama untuk berjalan di atasnya, kita didapati berjalan di atas manhaj salafus saleh tersebut. Inilah yang harus kita pegang, karena ini adalah inti keselamatan di dalam beragama kita. Siapa yang tidak berjalan di atas jalan ini, tentunya dia akan kecewa dan dia akan menyesali di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kalbu-kalbu kaum muslimin, kaum mukminin, dan melembutkan kalbu mereka, mempersatukan mereka di atas kebenaran. Tentunya ini adalah doa dari seorang yang sangat sayang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, kaum mukminin, yang menginginkan agar mereka selalu berjalan bersaudara, bersatu di atas kebenaran. Karena bersatu di atas kebenaran, bersaudara di atas al-haq, di atas agama Allah, itulah juga inti kemenangan. Bahkan inti kejayaan kaum muslimin, sebagaimana yang dipraktekkan dan didapatkan oleh kaum mukminin yang awal, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak memiliki apa-apa daripada dunia, tetapi kemudian Allah angkat dan Allah tinggikan keberadaan mereka, yang didapati mereka saling cinta mencintai, bersatu di atas kebenaran bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tentunya harus kita praktekkan, harus kita realisasikan di saat di hari-hari ini didapati banyak sekali pertikaian, permusuhan, perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan mungkin mereka yang mengatakan berpegang dengan manhaj as-salafus saleh, yang sebetulnya ini menyelisihi dari manhaj itu sendiri. Karena kalau benar-benar mereka berjalan di atas manhaj as-salafus saleh, mereka tentunya dipersatukan, dipersaudarakan oleh manhaj tersebut. Karena itulah tujuan yang diinginkan oleh manhaj tersebut. Kita bersatu, melembutkan kalbu kita kepada satu dengan yang lain, mempersatukan kita di atas kebenaran, bukan malahan sebaliknya berpecah belah, bertikai, berselisih, yang akan melemahkan dan akan membinasakan keutuhan kaum mukminin. Karena itu pula beliau mengatakan selanjutnya, agar kita dijauhkan dengan doa beliau, dijauhkan dari segala macam godaan, bisikan-bisikan dan gangguan syaitan yang menyesatkan. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Di antara gangguan syaitan yang paling dan sangat berhasil di sisi syaitan adalah memecah belah kaum mukminin. Karena itulah mereka selalu berusaha dan berupaya untuk mendatangkan perpecahan, perselisihan di sisi kaum mukminin, di sisi kaum muslimin, dan agar mereka kaum mukminin berwaspada dengan tipu daya syaitan tersebut. Mereka meminta kepada Allah sebagaimana doa beliau, agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan, gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, penyesatan-penyesatan syaitan. Yang kalau mereka selamat darinya, niscaya mereka akan dapat disatukan hati-hati mereka dan berjalan mereka di atas kebenaran bersama-sama. Kemudian juga dengan gangguan syaitan tentunya menggiring kita kepada perbuatan dosa dan maksiat, kefasikan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Maka kenapa kita meminta perlindungan dari syaitan? kepada Allah agar kita selamat dari segala macam bentuk kerusakan dan penyesatan syaitan. Kemudian beliau juga mewasiatkan agar kita dijauhkan dan agar kita dicukupkan oleh Allah dengan segala kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik yang tampak ataupun tidak tampak, dari segala macam kerusakan atau apa yang disebut dengan fitnah. Karena siapa yang diselamatkan oleh Allah dari segala kerusakan tersebut, maka tentunya dia adalah orang yang beruntung, dia adalah orang yang bahagia, dia adalah orang yang menang, dia adalah orang yang selamat. Dia dari hamba-hamba Allah yang dijauhkan oleh Allah dari segala macam kerusakan dan kejelekan. Karenanya di antara doa yang kita ketahui dan kita hafalkan untuk kita dijauhkan dari segala macam bentuk kerusakan, fitnatil mahya wal mamat, juga dari segala macam bentuk kerusakan, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak ataupun tidak tampak. Terlebih lagi di sana ada kerusakan yang tidak tampak, maka tentunya kita harus berwaspada. Hanyalah mereka yang mendapatkan taufik dan anugerah dari Allah, merekalah orang-orang yang selamat. Hanyalah mereka yang mendapatkan taufik dari Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan kepadanya keselamatan. Maka jauhilah dari segala macam perbuatan fitnah yang mengantarkan kepada fitnah. Dan tentunya banyaklah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada fitnah, dari segala macam bentuk kerusakan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita renungi baik-baik apa yang datang dari nasihat yang mulia ini. Nasihat yang sangat memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dari orang-orang yang mendengarkan kebaikan lantas bisa merealisasikannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mah mendengarkan doa hamba-hambanya. Inna Rabbana la sami'ud du'a, kata beliau. Sesungguhnya Rabb kita mendengarkan doa hamba-hambanya. Maka tentunya juga kita sebagai hamba-hamba Allah tidak luput dan tidak bosan untuk meminta kebaikan kepada Allah, meminta dijauhkan dari segala macam kejelekan dari Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW didapati beliau adalah orang yang sangat banyak berdoa dalam keadaan beliau adalah Nabi dan Rasul, meminta untuk diberikan kebaikan oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam kejelekan. Demikian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saudaraku sekalian, banyaklah kita berdoa dan mudah-mudahan apa yang beliau doakan bagi kaum muslimin, bagi kita semua, diterima, didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita pun juga mendoakan agar beliau hafizahullahu Ta'ala diberikan taufik dan anugerah oleh Allah untuk berjalan kokoh di atas agama Allah sampai dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan di atas ketaatan, diberikan kesehatan dan diberikan segala macam kebaikan dari nikmat. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa beliau yang beliau telah memberikan sumbangsih yang besar kepada Islam dan kaum muslimin. Ini yang kita ketahui dari beliau, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak jasa-jasa beliau tersebut, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya bersama hamba-hamba yang dicintainya di surganya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pula kepada kita semua berjalan di atas agama Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan dari sedikit nasihat beliau yang kita mencoba untuk mendengarkan apa yang datang dari konteks bahasa Arab ataupun suara beliau secara langsung. Untuk sementara kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau.